Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai dari halaman 380. Kitab Adab Nikah. Kelanjutan dari sebelumnya. Al-Mughirah bin Sa'bah telah kawin dengan 80 wanita, dan dalam kalangan sahabat itu ada yang mempunyai 3 dan 4 istri, dan yang mempunyai 2 istri adalah tidak terhingga jumlahnya. Manakala yang menggerakkan kepada perkawinan itu telah dimaklumi, maka segeralah dicari obat menurut penyakit. Yang dimaksud ialah menenteramkan jiwa. Maka hendaklah diperhatikan kepada ketenteraman jiwa itu tentang banyak dan sedikitnya. Faedah ketiga, menyenangkan jiwa. Menjinakkan dengan duduk bersama-sama, pandang memandang dan bersendagurau untuk menenteramkan hati dan menguatkan kepada ibadah. Karena sesungguhnya jiwa itu pembosan, dan terhadap kepada kebenaran, jiwa itu melarikan diri karena menyalahi tabiat pembawaannya. Kalau dipaksakan jiwa itu berbuat terus-menerus dengan paksaan terhadap apa yang menyalahi dengan kemauannya, niscaya ia melawan dan kembali kepada kemauannya sendiri. Dan apabila dihiburkan dengan berbagai macam kesenangan pada sebagian waktu, niscaya ia menjadi kuat dan rajin, dan menjinakkan hati dengan wanita adalah termasuk sebagian dari istirahat yang menghilangkan kesusahan hati dan menyenangkan kalbu. Dan sewajarnya lah hendaknya ada istirahat-istirahat dengan hal-hal yang diperbolehkan bagi jiwa orang-orang yang bertakwa. Dan karena itulah Allah berfirman, liyaskuna ilaiha. Artinya, supaya dia laki-laki merasa senang kepadanya atau kepada wanita. Surat Al-A'raf ayat 189. Ali radhiyallahu anhu berkata, senangkanlah hatimu sesaat, karena apabila hati itu tidak merasa senang, niscaya ia buta. Dan pada suatu hadis tersebut, dengan hendaklah orang yang berakal itu mempunyai 3 saat. Sesaat ia bermunajat dengan Tuhannya, sesaat ia memperhitungkan dirinya atau mengadakan hisab terhadap amal perbuatannya, dan sesaat ia menyendiri dengan makanan dan minumannya. Dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Dzar. Karena sesungguhnya pada saat ini adalah menolong pada saat-saat yang tersebut. Dan seperti hadis tadi, dengan susunan kata-kata yang lain, tidak adalah orang yang berakal itu menempuh selain pada 3, perbelanjaan untuk akhirat, atau persiapan untuk hidup, atau kesenangan pada jalan yang tidak diharamkan. Dirawikan Ibn Hibban dari Abu Dzar. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bagi tiap-tiap orang yang bekerja itu mempunyai kesungguhan, dan bagi tiap-tiap kesungguhan itu mempunyai waktu terluang. Maka barang siapa waktu terluang itu ada pada sunahku, niscaya sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Abdullah bin Umar. Kesungguhan itu adalah pada permulaan kehendak, dan waktu terluang itu adalah berhenti untuk istirahat. Adalah Abu Darda itu berkata, sesungguhnya aku jadikan diriku bersenang-senang dengan sedikit permainan, supaya dengan demikian aku menjadi kuat kemudian kepada kebenaran. Pada sebagian hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, aku mengadu kepada Jibril alaihissalam akan kelemahanku dari bersetubuh, maka ditunjukkannya aku untuk memakan harisah atau semacam makanan yang terbuat dari biji-bijian yang ditumbuk halus. Dan hadis ini kalau benar, tidaklah yang membawa kepadanya selain untuk persediaan bagi istirahat. Dan tidak mungkin mengobatinya dengan penolakan hawa nafsu syahwat. Karena dengan cara yang demikian adalah mengubarkan nafsu syahwat itu. Dan siapa yang tidak mempunyai syahwat itu, niscaya tidak mempunyai lebih banyak dari kejenakan hati ini. Dan Nabi SAW bersabda, telah menjadi kecintaan kepadaku dari duniamu itu tiga perkara. Bau-bauan, wanita, dan tetap mataku kepada salat. Ini pun suatu faedah yang tidak dapat dibantah oleh orang yang mencoba memayahkan dirinya kepada berpikir, berzikir, dan berbagai macam amal perbuatan lainnya. Dan itu adalah di luar dari dua faedah yang lalu. Sehingga dia itu banyak mendatangkan pada diri orang yang tersapu rata dan orang yang tidak mempunyai nafsu syahwat sama sekali. Kecuali bahwa faedah ini adalah menjadikan nikah itu mempunyai keutamaan dengan menyandarkan kepada niat itu. Dan sedikitlah orang yang bermaksud dengan perkawinan itu yang demikian. Adapun tujuan memperoleh anak, menolak hawa nafsu syahwat dan sebagainya, maka itu adalah termasuk hal yang banyak. Kemudian banyak juga orang yang merasa terhibur dengan memandang pada air yang mengalir, tumbuh-tumbuhan yang hijau, dan seumpamanya. Dan ia tidak memerlukan kepada penyenangan hati dengan bercakap-cakap dan memerlukan dan bersendagoro dengan wanita. Maka berlainanlah ini dengan berlainan hal dan keadaan orang. Maka hendaklah diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Faedah keempat. Mengosongkan hati, urusan rumah tangga, beban urusan masak, menyapu, mengurus tempat tidur, membersihkan piring, dan menyediakan segala keperluan hidup. Sesungguhnya manusia, jikalau tidak mempunyai nafsu syahwat bersetubuh, niscaya sulitlah baginya kehidupan dalam rumah tangganya sendirian. Karena kalau ia harus memikul segala urusan rumah tangga, niscaya hilanglah sebagian besar waktunya, dan ia tidak mempunyai kesempatan untuk ilmu dan amal. Maka wanita yang soleh, yang dapat mengurus rumah tangga, adalah menolong agama dengan jalan tersebut. Dan rusaknya sebab-sebab tadi adalah merepotkan, mengganggu hati, dan mengeruhkan kehidupan. Dan karena itulah Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, istri yang soleh tidaklah termasuk dunia. Karena dia menyelesaikan engkau ke akhirat. Dan penyelesaiannya itu adalah dengan mengurus rumah tangga dan bersama dengan menunaikan nafsu syahwat. Berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qardi mengenai pengertian firman Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia ini. Surat Al-Baqarah ayat 201. Beliau berkata, yaitu wanita yang soleh. Nabi bersabda, yang artinya, hendaklah dibuat oleh seorang kamu, hati yang tahu berterima kasih, lidah yang mengingati Tuhan, dan istri yang mukmin lagi soleh, yang akan menolongnya ke akhirat. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka perhatikanlah bagaimana Nabi SAW mengumpulkan di antara istri, zikir, dan terima kasih atau syukur. Dan pada sebagian tafsir tentang firman Allah Ta'ala. فَلَنُخْيَنَّهُ خَيَاتًا طَيِّبًا. Artinya, maka sesungguhnya akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat 97. Maka menurut tafsir itu ialah istri yang soleh. Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah dianugerahkan kepada seorang hamba sesudah beriman kepada Allah yang lebih baik daripada wanita yang soleh. Sesungguhnya sebagian dari wanita itu merupakan yang diperoleh, yang tak dapat diperoleh gantinya, dan rantai yang tidak dapat dilepaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dilebihkan aku dari anak Adam yang lain dengan dua perkara. Istrinya menolong dia kepada maksiat, dan istriku menolong aku kepada taat. Setannya itu kafir, sedang setanku muslim, yang tidak menyuruh selain kepada kebajikan." Diriwayatkan Al-Khatib dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung pertolongan wanita kepada ketaatan itu suatu keutamaan. Maka ini pun sebagian dari faedah-faedah yang dimaksudkan oleh orang-orang soleh. Hanya pertolongan wanita itu tertentu pada sebagian orang-orang yang tak ada baginya penanggung dan pengatur. Dan pertolongan itu tidak meminta kepada dua orang wanita, tetapi berkumpulnya wanita kadang-kadang membawa keruhnya kepada penghidupan dan mengguncangkan urusan rumah tangga. Dan termasuk pada faedah ini, maksud memperbanyakkan keluarga dan kekuatan yang diperoleh dengan sebab termasuknya beberapa keluarga itu. Hal yang demikian adalah yang diperlukan untuk menolak kejahatan dan mencari keselamatan. Dan karena itulah, ada yang mengatakan, inilah orang yang tidak mempunyai penolong. Dan barang siapa memperoleh orang yang menolak daripadanya kejahatan, niscaya sejahteralah keadaannya dan selesailah hatinya untuk beribadah. Karena kehinaan itu mengganggu hati dan kemuliaan dengan banyak kawan adalah menjadi penolak kehinaan. Faedah kelima, berjuang dengan segenap jiwa dan melatihnya dengan memelihara, memimpin, dan menegakkan hak-hak istri. Bersabar terhadap budi pekerti mereka, menanggung kesakitan yang datang dari pihak mereka, berusaha memperbaiki mereka, memberi petunjuk kepada mereka ke jalan agama. Bersungguh-sungguh mencari yang halal karena mereka dan tegak melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini semua adalah pekerjaan yang besar keutamaannya. Karena itu adalah pemeliharaan dan penjagaan. Istri dan anak itu adalah rakyatnya, dan keutamaan pemeliharaan itu besar. Dan sesungguhnya yang dapat memelihara itu ialah orang yang dapat memelihara karena takut keteledoran dari menegakkan tugas-tugasnya. Dan kalau tidak demikian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sehari dari wali yang adil adalah lebih utama dari ibadah 70 tahun. Diriwayatkan At-Tabarani dari Al-Baihaqi dan Ibnu Abbas. Kemudian Nabi SAW menyambung, ketahuilah tiap-tiap kamu itu penggembala dan tiap-tiap kamu itu bertanggung jawab tentang rakyat yang digembalakannya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dan tidaklah sama orang yang bekerja memperbaiki dirinya sendiri dan orang lain, seperti orang yang bekerja memperbaiki dirinya sendiri saja. Dan tidak sama orang yang bersabar dari kesakitan, seperti orang yang memewahkan dirinya dan menyenangkannya. Maka penanggungan yang diperdapat lantaran istri dan anak adalah seperti berjihad fisabilillah. Dan karena itulah, Isir berkata, Ahmad bin Hanbal melebihi aku dengan tiga perkara. Salah satu daripadanya adalah ia mencari yang halal untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apa yang dibelanjakan oleh seorang kepada istrinya itu adalah sedekah. Dan sesungguhnya orang laki-laki itu diberi pahala pada suap yang diangkatkannya ke mulut istrinya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Berkata sebagian mereka kepada setengah ulama, dari tiap-tiap amal perbuatan yang dianugerahi oleh Allah kepadaku sebagai bagian sehingga zikir, haji, jihad, dan lain-lain. Lalu ulama itu bertanya kepadanya, bagaimana pikiran engkau tentang amal perbuatan wali-wali Allah? Orang itu bertanya, apakah perbuatan itu? Ulama tadi menjawab, usaha yang halal dan memberi nafkah kepada keluarga, istri dan anak. Ibnu Mubarak berkata, di mana beliau bersama teman-temannya dalam suatu peperangan. Tahukah kamu perbuatan yang lebih utama daripada perbuatan yang berada kita sekarang di dalamnya? Teman-teman itu menjawab, kami tidak tahu. Beliau menyambung, aku tahu. Lalu mereka itu bertanya, apakah itu? Maka beliau menjawab, seorang laki-laki yang menjaga kehormatan diri, mempunyai anak istri, bangun di malam hari, lalu memandang pada anak-anaknya yang kecil-kecil, sedang tidur nyenyak, badan mereka terbuka, maka ditutup dan diselimutkannya dengan kainnya sendiri. Amal perbuatan orang itu adalah lebih utama daripada perbuatan yang sedang kita laksanakan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bagus salatnya, banyak keluarganya, sedikit hartanya, dan ia tidak mencaci orang Islam, niscaya ia ada bersama aku dalam surga seperti dua ini. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dan pada hadis lain tersebut, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang miskin dan memelihara kehormatan diri yang menjadi bapak keluarga. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Imran bin Husain. Dan pada hadis lain tersebut, apabila banyaklah dosa hamba, niscaya ia dicoba oleh Allah dengan kesusahan keluarga untuk menutupkan dosa itu daripadanya. Diriwayatkan Ahmad dari Aisyah. Berkata setengah ulama salaf, sebagian dari dosa-dosa itu ialah dosa yang tidak tertutup, kecuali oleh kesusahan yang disebabkan oleh keluarga. Dan mengenai itu dinukilkan daripada Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, sebagian dari dosa-dosa itu ialah dosa yang tidak tertutup, kecuali oleh kesusahan mencari penghidupan. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Naim dan Abu Hurairah. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mempunyai tiga orang anak perempuan, lalu ia mengeluarkan perbelanjaan dan berbuat kebajikan kepada mereka, sehingga mereka diberi kekayaan oleh Allah tanpa memerlukan lagi kepadanya, niscaya diwajibkan oleh Allah baginya surga. Pasti, pasti, kecuali ia berbuat sesuatu perbuatan yang tidak diberi ampun, yang tidak diberi ampunan. Diriwayatkan Al-Kharra' dari Ibnu Abbas. Adalah Ibnu Abbas apabila memperkatakan hadis ini lalu berkata, demi Allah itu adalah termasuk hadis yang tidak begitu terkenal atau hadis gharib dan hadis yang dapat menimbulkan. Diriwayatkan bahwa sebagian orang yang kuat beribadah kepada Allah adalah menegakkan kebaikan kepada istrinya sampai pada istrinya itu meninggal. Lalu dikemukakan kepadanya untuk dikawinkan lagi. Maka ia menolak, seraya berkata, bersendirian adalah lebih menyenangkan hatiku dan lebih mengumpulkan cita-citaku. Kemudian ia menerangkan, aku bermimpi sesudah seminggu dari meninggalnya. Seolah-olah segala pintu langit itu terbuka dan seolah-olah beberapa orang laki-laki turun dan berjalan-jalan di angkasa, diikuti oleh sebagian akan lainnya. Maka tiap kali turun seorang, lalu ia memandang padaku, seraya berkata kepada orang yang di belakangnya, bahwa orang ini adalah orang celaka. Maka menjawab yang lain, ya, dan menyambung yang ketiga, begitu juga, dan menyahut yang keempat, ya betul. Maka aku pun takut menanyakan mereka, karena takut dari yang demikian itu. Sehingga lalulah dekatku yang penghabisan dari mereka, dan dia itu seorang anak kecil. Lalu aku bertanya kepadanya, hei, siapakah orang yang celaka ini, yang kamu tunjukkan kepadanya? Anak kecil itu menjawab, tuanlah. Maka aku bertanya, mengapa begitu? Ia menjawab, kami angkatkan amalan tuan dalam amalan orang-orang yang berjuang fisabilillah. Maka semenjak seminggu yang lalu, kami disuruh meletakkan amalan Tuhan bersama orang-orang yang meninggalkan jihad. Kami tidak mengetahui apa yang Tuhan perbuat. Kemudian, maka orang itu pun meminta kepada teman-temannya, "Kawinkanlah aku, kawinkanlah aku, sehingga tidak terpisah dengan dia, dua istri atau tiga." Dalam cerita Nabi-Nabi alaihissalam diceritakan bahwa suatu golongan datang kepada Nabi Yunus alaihissalam, lalu beliau menggabungkan diri bersama mereka, maka masuk dan keluar ke rumahnya. Lalu beliau disakiti oleh istrinya dan dimakinya, dan beliau itu berdiam diri saja. Mereka itu merasa heran yang demikian. Lalu Nabi Yunus alaihissalam bersabda, "Janganlah kamu heran, karena aku telah bermohon kepada Allah Ta'ala, dan aku mengatakan, janganlah kiranya engkau menyiksakan aku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu bagiku di dunia." Maka Allah pun berfirman, "Sesungguhnya siksaanmu ialah anak perempuan si Anu yang engkau kawin dengan dia. Maka aku kawin dengan anak perempuan itu, dan aku bersabar di atas apa yang engkau lihat daripadanya." Tentang kesabaran di atas yang demikian itu adalah latihan bagi jiwa, menghancurkan kemarahan dan membaguskan akhlak. Karena orang yang tinggal sendirian atau sekutu dengan orang yang bagus akhlaknya, tidaklah tersaring daripadanya kekejian jiwa, kebatinan, dan tidaklah terbuka segala kekurangannya yang tersembunyi. Maka pantaslah kepada orang yang berjalan ke jalan akhirat, mencoba dirinya dengan menempuh segala penggerak yang seperti itu serta membiasakan kesabaran padanya. Supaya luruslah akhlaknya, terlatihlah jiwanya, dan bersihlah dari segala sifat yang tercela kebatinannya. Dan kesabaran terhadap tingkah laku keluarga, di mana kesabaran itu merupakan latihan dan perjuangan, adalah pikulan bagi mereka dan menegakkan hak-hak keluarga serta dengan sendirinya menjadi ibadah. Maka ini pun sebagian dari faedah-faedah, tetapi tidak mengambil manfaat dengan dia kecuali seorang dari dua. Ada kalanya orang yang bermaksud mujahadah, latihan dan pemurnian akhlak. Karena dia berada pada permulaan jalan, maka tidak jauhlah menampakkan ini sebagai jalan pada mujahadah. Dan terlatihlah dengan itu jiwanya. Dan ada kalanya orang itu sebagian dari orang abid, yang tak ada baginya perjalanan dengan yang batil, dan gerakan dengan pikiran dalam hati. Amalannya hanyalah dengan amalan anggota badan, dengan salat atau haji atau lainnya. Maka perbuatan untuk istri dan anak-anaknya dengan mengusahakan yang halal untuk mereka dan bangun menyusun ketertiban hidup mereka adalah lebih utama baginya dari segala ibadah wajib bagi tubuhnya yang tidak melampaui kewajibannya pada orang lain. Adapun orang yang berakhlak murni, ada kalanya dengan mencukupi apa asal kejadiannya atau dengan bermujahadah pada masa-masa yang dahulu sebelum kawin, apabila ia mempunyai perjalanan pada kebatinan dan gerakan dengan pemikiran hati dalam segala ilmu dan mukasyafah. Maka tidak jugalah ia kawin karena maksud tersebut, karena latihan itu sendiri telah mencukupi baginya. Adapun ibadah dalam amal dengan usaha bagi mereka itu, maka ilmu adalah lebih utama dari yang demikian. Karena ilmu juga adalah amal, dan faedahnya adalah lebih banyak daripada yang demikian, lebih lengkap dan merata kepada segala makhluk lainnya dibandingkan dengan faedah usaha kepada keluarga. Maka inilah faedah perkawinan dalam agama, di mana dengan faedah-faedah itu, agama menetapkan keutamaan bagi perkawinan. Adapun bahaya perkawinan, maka tiga perkara. Pertama, yaitu yang terkuat dari tiga perkara ini ialah lemah daripada mencari yang halal. Sesungguhnya yang sedemikian itu tidaklah mudah bagi masing-masing orang. Lebih-lebih lagi pada waktu-waktu ini serta berguncangnya penghidupan. Maka adalah perkawinan itu suatu sebab dalam meluaskan untuk mencari dan memberi makan dari yang halal. Dan pada itulah kebinasaannya dan kebinasaan istrinya, sedang orang yang membujang adalah terpelihara daripada yang demikian. Adapun orang yang kawin, maka dalam hal terbanyak ia terjerumus dalam lubang-lubang kejahatan. Lalu ia menuruti kemauan istrinya dan menjual akhiratnya dengan dunianya. Pada suatu hadis tersebut, sesungguhnya hamba itu disuruh berdiri pada timbangan atau mizan. Ia mempunyai kebajikan seperti bukit. Lalu ditanyakan dari hal pemeliharaan keluarganya dan pelaksanaan hak-hak mereka. Ditanyakan tentang hartanya, dari mana diusahakannya, dan pada apa dibelanjakannya. Sehingga habis dengan segala tuntutan itu, semua amal perbuatannya, maka tidak tinggal baginya lagi suatu kebajikan pun. Maka diserukan oleh malaikat, inilah orang yang telah dimakan oleh keluarganya segala kebajikannya di dunia, dan pada hari ini ia tergadai dengan segala amal perbuatannya. Dan dikatakan bahwa yang pertama-tama yang bersangkutan dengan seseorang pada hari kiamat ialah istri dan anaknya. Mereka itu membawa berdiri di hadapan Allah Ta'ala seraya mengatakan, "Wahai Tuhan kami, ambillah untuk kami dan hak kami daripadanya, karena ia tidak mengajarkan kami apa yang tidak kami ketahui. Ia memberikan kepada kami makanan yang haram, sedang kami tiada mengetahuinya." Maka pada ketika itu, Allah Ta'ala memotong daripadanya amalannya untuk mereka itu. Bagi seorang hamba, niscaya dikuasakannya ke atas orang itu dalam dunia gigi-gigi yang tajam yang akan menggigitnya, yakni anak dan istri, atau al-iya. Nabi SAW bersabda, "La yaqullaha akhadum bidhanbi aqduma min jahalati ahli." Artinya, tiada diperoleh seseorang akan dosa daripada Allah yang lebih besar daripada kebodohan istrinya. Inilah bahaya umum. Sedikitnya orang yang terlepas daripadanya, kecuali orang yang mempunyai harta pusaka atau usaha yang halal, yang cukup untuknya sendiri dan untuk istrinya. Dan ia mempunyai rasa puas atau al-qona'ah yang mencegahnya daripada mencari yang lebih. Sesungguhnya, orang itulah yang terlepas daripada bahaya tersebut, atau orang yang mempunyai perusahaan dan sanggup berusaha yang halal daripada usaha-usaha yang diperbolehkan atau al-mubahat dengan memotong kayu api atau memburu atau berada pada perusahaan yang tiada sangkut paut dengan raja-raja. Dan ia sanggup bergaul dengan orang-orang baik atau ahlul khair dan orang-orang yang menurut zahiriahnya berkeadaan sejahtera dan kebanyakan hartanya itu halal. Ibnu Salim radhiyallahu an berkata, di mana beliau ditanyakan tentang kawin, maka beliau menjawab, "Kawin itu adalah lebih afdol atau lebih utama pada masa kita sekarang ini bagi orang yang bersangatan nafsu syahwatnya seperti keledai jantan yang melihat keledai betina. Ia tidak dapat dilarang dari keledai betina itu dengan pukulan. Orang itu tidak dapat menguasai dirinya. Kalau dapat menguasai dirinya, maka meninggalkan kawin itu adalah lebih utama."